keluarga atau kerabat dari istri kita, termasuk dari keumuman hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah dan keutamaan menyambung silaturahmi dengan kerabat. Secara zahir bukan kerabat, kecuali kalau istri itu termasuk kerabat kita, ya mungkin sepupu sekali, ya maka termasuk. Namun kalau tidak ada hubungan, maka secara zahir bukan termasuk kerabat. Namun yang wajib menyambung silaturahim adalah dari pihak istri tersebut, karena itu adalah kerabat mereka.